langsung aneh wong sing paling kuat nang dhewe. Ayo cek gak tawur ngaji ya ngaji semua. Hey, hey. Yang sebelah sini dua jarinya mana? Mak minta izin ku pergi ke musola itu. Mak tolong izinin ketemu sama teman-temanku. Mak minta izin lanjutkan pengajian kembali. Mak tolong izinin belajar sama Ustaz Mahmudin. Manati Ali batas adim ha Allah Tuhan kita semua. Hotata rodai sin-sin dari yang kaya sampai yang miskin. Ali batas adim ha mari kita tingkatkan takwa. Hotata rodai sin-sin masuk surga ya bilang amin. Manganti ha salam.